Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat. Padahal kita nanti ada acara makan ikan. Dan ikannya tadi saya tanya Ustaz Misran berapa ekor? 2 ton. Siap-siaplah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, kita awali dari ibu-ibu dulu. Ibunda Hajjah Azlaini Agus, tokoh perempuan masyarakat Riau. Mudah-mudahan disehatkan Allah, dipanjangkan umur. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Seluruh KUA-KUA itu bawahan beliau. Maka anak-anak lajang dekat-dekati beliau mengurus surat nikah. Di samping beliau, utusan mewakili Bapak Bupati Kabupaten Kampar. Di sebelah lagi, Kiai Mursyid, pimpinan Pondok Pesantren Khairu Ummah Air Molek Indragiri Hulu. Kok Ustaz ingat? Dan saya hafal dari tadi. Saya tengok satu-satu baru saya ingat. Di sampingnya itu Kiai Haji Misran Agus Mar LC, adik dari Dr. Mustafa Umar, saudara saya satu kamar waktu di Mesir dulu. Makanya saya diundang beliau kemari, beliau telpon, Mat, dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Bisa datang ke IBS, oke, okay, insyaAllah. Lalu kemudian di sebelah beliau itu Bapak, nama mohon maaf Ustaz, saya tak sebut, Ustaz Munif. Beliau adalah tokoh masyarakat Provinsi Riau. Kemudian Bapak dari TNI. Kemudian Pak Dandim. Kemudian itu senior kami di Mesir dulu, namanya Ustaz Haji Safruddin Sa'an LC, dulu anggota DPRD Provinsi Riau. Beliau adalah senior alumni Al-Azhar Mesir. Adapun yang baris kedua di belakang itu banyak sekali. Kalau saya sebutkan semua sampai azan zuhur. Satu di antaranya dari Medan, Sumatera Utara, namanya Ustadz Musdar. Bapak Ibu ketik saja di Google Musdar, enter, keluar buku tentang jin dan hantu. Karena dia pakar rukyah. Jadi siapa yang ada kerasukan setan, yang laki-lakinya tak, suaminya tak sembahyang, bawa ke sini. Di rukyahnya. Insyaallah 2 gendang. Kalau tak sehat mati. Ustaz Musdar. Selalu kalau jamaah nanya saya, Ustaz, tolong kasih referensi tentang rukyah. Beli buku ensiklopedia rukyah bestseller dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, penulis Haji Musdar LC. Itu orang diundang sampai ke Sarawak, sampai ke Sabah Malaysia. Hantu-hantu Malaysia itu dah tobat semua dah. Hebat beliau. Kemudian di samping beliau itu ada namanya Dr. Zulfadli LCMA, pejabat di Kementerian Agama Jalan Sudirman, hadir juga hari ini. Karena beliau juga adik kelas Ustaz Misran. Pokoknya asal ditelepon Ustaz Misran pasti datang kemana. Kalau tak datang, kualat. Adik-adik dia semua. Kemudian ada juga Ustaz Sahrul Aidi, anggota DPRD Kabupaten Kampar, yang insya Allah 2019 ini pindah ke Jakarta menjadi DPR RI insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin nampak. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, jemputan majlis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja memakai katun. Katun dipakai jadi pakaian. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Ustaz Nasrat. Sambutan dia tadi isinya pantun aja. Habis untuk kita, tersisa lagi. Saya biasanya diundang acara tabligh akbar. Biasanya diundang acara pengajian akbar. Biasanya diundang acara wirid yasin. Tapi hari ini lain judulnya. Parenting. Entah apa arti parenting. Parenting itu apa? Parenting itu apa? Parenting itu dari bahasa Inggris. Who is this? This is my parent. Jadi kalau makan roti ini lancar bahasa Inggris kita. Who is this? This is my parent. Parent artinya orang tua. Parenting, bagaimana orang-orang tuanya itu juga sama mendapatkan pendidikan dengan anak-anaknya. Karena banyak sekarang anaknya sudah di pesantren, anaknya sudah dididik, tak sesuai antara yang dapat di pesantren dengan di rumah. Di rumah sudah diajarkan sama ustaz, anak-anak pakai jilbab panjang ya, pakai baju panjang ya. Sampai ke rumah emaknya pakai baju anak kecil. Dipakainya baju umur 6 tahun dulu. Nah, jadi tak sesuai. Guru sudah membangun istana pasir tapi di tepi pantai. Bayangkan Bapak Ibu, istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir tadi, tapi kemudian datang ombak sekali, apa yang terjadi? Habis. Di sini diajarkan, jangan bercelana pendek nak, lutut aurat nak. Sampai dia pulang, ayahnya celana pendek, udahlah lutut hitam berkudis pula. Jadi anak-anak ini mengalami penyakit skizofrena, berkebalian ganda, nantinya jadi munafik. Itulah maka hari ini orang-orang tua diundang parenting. Nah, nanti balik bisa dijelaskan. Mana tahu balik ada yang nanya, apa acara di IBS tadi? Parenting. Apa itu? Entahlah. Orang tua, Bapak Ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa, jangan jelaskan. Nanti lain bunyinya. Tapi sekarang alhamdulillah mudah. Semua kata sambutan ceramah ini, walaupun Bapak Ibu tak mencatat, tak menulis, sudah dibantu oleh Panasonic, Sony, Canon, dan Samsung. Semua hasil ceramah ini direkam. Berapa kamera itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang betiang. Entah hidup, entah tidak, Allah. Hidup itu kan? Karena pernah juga saya ceramah, banyak kamera. Pas saya tanya, dek, nanti tolong kasih rekamannya. Mohon maaf Pak Ustaz, ini mati. Kenapa kau pasang? Untuk gaya-gaya aja. Tapi IBS tidak, insya Allah. Tak ada pencitraan di IBS ini. Semuanya, semuanya insya Allah murni-murni semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya yang bertamu dengan selawat. Itu yang datang tadi Pak Kapolres. Siapa yang mau foto nanti habis acara. Habis foto dicetak, simpan di dompet. Mantau ada razia, tunjukkan. Saya belum coba lagi. Siapa? Alhamdulillah. Insyaallah. Siapa? Alhamdulillah. Ada kalian ambil tadi? Itulah. Kau dah pesan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai mana cerita tadi? Pentingnya orang tua dapat pendidikan yang sama-sama anak-anaknya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan anak di Ihsan Boarding School ini, saya di mana-mana ceramah, Bapak Ibu sudah tahu semua. Berapa menit biasa saya ceramah? 60, sesuai dengan yang terus di botol 600 ml. Tapi hari ini saya paling risau, makanya dari tadi tak ada senyum. Kenapa? Ustaz ceramah sampai menteri datang. Itu yang paling suntuk saya. Nah, ini Bu Susi ini kalau tak datang 60 menit kita tenggelamkan juga. Saya berani bilang gitu karena dia belum datang. Pokoknya ada tak ada 60 menit selesai. Habis itu kita tunggu sama-sama berselawat kita ramai-ramai. Tak juga datang minta ikan itu keluar. Kalau mengantar anak ke pesantren ini, jangan dilepas dengan air mata. Janji? Jangan. Ini ibu-ibu ini salah. Anak, tinggal mama pulang ya. Menangislah nak. Kau tahan sini. Belajar di sini. Kalau sampai lari, tak kuakui kau jadi anak. Begitu. Keraskan semangatmu. Belajar di sini. Siap bela Islam. Siap bela ulama. Siap bela NKRI. Takbir. Gitu. Jangan nangis. Kuatkan semangat. Kalau mau nangis sesudah keluar, cari rumah-rumah, warung-warung, nangislah situ. Udah agak-agak keluar, jalan apa itu, Kubang, cari warung jual semangka, nangis situ. Tapi kadang ibu-ibu ini hatinya lembut, balik dari menjenguk anak mau nangis. Ustaz Somad, anak saya di pesantren, terus begitu istri saya pulang Ustaz, bongkak matanya sebesar telur rangsang. Kenapa ibu menangis? Ditanya bapak ini, kenapa kau menangis? Di rumah kasurnya tebal, sampai di pesantren tipis. Bulan ini saya tengok tipis, bulan depan hilang. Di rumah dibelahkan cabai, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, disuapkan ke anak, pedas nak. Nangis nak, mau lauk apa? Sampai di pesantren, ngantri kelopak cabai. Coba. Kelopak. Jangankan bijinya, batangnya di blender. Pesantren saya dulu, pesantren sini tidak. Tapi bapak ini hebat. Apa kata dia kepada istrinya? Jangan nangis. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak menjadi pezina seks bebas LGBT. LGBT. Tadi malam beritanya baru tertangkap, ganteng-ganteng, tegap-tegap, berotot tapi melambai. Tegap perkasa. Pas ditanya, mana jalan Kubang? Sana. Masukkan anak ke pesantren, selamat insya Allah. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Kuota hanya 250 orang, yang mendaftar 1000 orang. IBS tidak kekurangan santri, tapi IBS kekurangan lokal dan bangunan. Nanti, itu belum kita cegah. 60 menit saya ceramah, saya bagi dua. Yang 30 menit kita bicara dulu tentang pendidikan, 30-nya lagi baru kita bicara tentang lagu yang sedang populer namanya Yadana Yadana. Duit. Kotak-kotak siapkan, jangan keluar sekarang. Kotak harap lebih banyak di sini. Walaupun yang mencari duit yang sini, tapi dompet ini yang megang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak ibu dikasih Allah amanah. Amanah itu bernama anak. Jaga anak. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Tahu buluh? Teratak buluh. Buluh itu bambu. Bambu kalau hendak dibentuk dari rebung, waktu dia putih, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat bulat. Tapi kalau dia sudah keras menjadi buluh bambu kuning, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Oleh sebab itu anak-anak yang masih hijau ini masukkan. Belajar dari tanaman, kalau dia masih kecil, masukkan polybag. Masukkan ke pot, bunga-bunga tanaman kecil masukkan ke polybag. Nanti kalau dia sudah besar, silakan keluar. Nih, sudah besar. mau angin puting beliung, mau hujan lebat, tak apa-apa, karena sudah besar. Tapi kalau masih kecil, karena banyak yang akan mengganggu. Ada wereng memakan daunnya, ada ulat memakan batangnya, ada kuman memakan akarnya, dan yang paling rentan pucuknya yang hijau muda, itu nanti dimakan ulat. Apalagi ulat sekarang suka makan pucuk. Pucuk, pucuk. Paham ibu cakap saya ini? Andai pun tak paham, ngangguk aja lah untuk menyenangkan hati ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang tua harus menjaga anak-anak ini. Di sini cobalah tengok anak-anak IBS, jilbabnya panjang. Di luar sana bukan tak berjilbab, tak bercelana. Di sini alhamdulillah anak-anak tadi saya disambut pakai silat. Yang satu pakai golok, yang satu pakai tongkat. Hampir kena kepala saya. Silatnya masya Allah. Kalau begitulah anak-anak IBS agak 20 orang mengawal saya, maka tak akan ada yang berani mempersekusi. Siapa berani? Begitu silatnya luar biasa. Jangankan preman, saya aja cemas. Biasa, goloknya saya tengok tajam itu. Pas ditengok rupanya besi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka amanah anak ini mesti kita jaga. Dulu masa Belanda, anak-anak itu ditembak, dipukul, ditusuk, berdarah, pecah. Hari ini anak-anak kita kulitnya tidak sobek, jantungnya tidak luka, kepalanya tidak berdarah, tapi isinya sudah error. Apa yang merusaknya? Narkoba. Kemarin saya jumpa dengan psikolog, dokter, psikolog lagi di Jakarta. Menangis di depan saya. Minta 5 menit saja Pak Ustaz. Ada apa Bu? Di Amerika ada orang ditabrak mobil, kepalanya pecah, berdarah. Tapi di tempat kita kepalanya tak pecah, tidak berdarah, tapi isi kepalanya sama hancurnya dengan kepala yang ditabrak mobil. Kenapa isinya rusak, Bu? Karena website porno. Dirusak kepala anak kita. Dulu TV cuma satu, TVRI. Film satu malam cuma satu. Hari Ahad orang nonton cuma satu, Little Missy Tuan Baron. Yang senyum berarti udah tua. Malam-malam habis dunia dalam berita menunggu film 9.30. Mohon maaf, kata TVRI, malam ini tidak ada film karena laporan khusus Presiden Soeharto. Datang Presiden, cek enak zamanku toh. Hari ini TV 100 channel, parabola masuk kampung, masjid surau langgar musola kosong. Yang ramai di mana? Warnet, warnet, warnet. Cobalah Bapak Ibu pergi. Saya ceramah jam 4 subuh dari Panam menuju Masjid An-Nur, warnet penuh, parkir motor. Ternyata anak-anak muda Pekanbaru iktikaf di warnet malam Sabtu malam hari. Karaoke, karaoke penuh. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak itu? Tak mungkin Ustaz Somad datang ke karaoke ceramah. Assalamualaikum. Pulang saya dari Dumai ceramah jam 10 dari Dumai, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 malam saya lewat jembatan Leton. Anak lajang, anak gadis di jembatan Leton, bonceng-bonceng pakai motor. Kecepatan mobil kami 30 km pelan, pegangannya 130. Anak bapak ibu yang sekolah di IBS selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari seks bebas, selamat dari celana pendek, selamat dari pakaian sempit, selamat dari kejahilan, selamat dari kebodohan. Dalam kepalanya ada 5: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi dalam kepalanya juga hafal Quran. Berapa anak IBS yang udah hafal Quran, Ustaz? 101 anak IBS hafal Quran. Kalau dipejamkannya matanya, nampaknya mengalir di kepala itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal sampai An-Nas. Kita coba pejamkan mata. Asam pedas bau. Mau enggak punya anak hafal Quran? Masukkan ke IBS. insyaallah 30. Dua gendang, kalau tak 30 juz, juz 30. Tergantung kemauan dan semangat masing-masing. Alamnya teduh, suasananya cerah, gedung-gedungnya hijau. Nabi menyuruh kita menengok warna hijau. Makanya kubah makam Nabi warna hijau, karpet warna hijau, tanam-tanaman hijau. Kalau mau mata awet, kata Imam Al-Ghazali, tengok warna hijau. Itu alasan kenapa dinding-dinding ini warna hijau, tenda ini warna hijau. Kalau mau bersedekah wakaf, pakai duit warna apa pula hijau? Hijau 20 ribu, merah lah 100. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang sudah memasukkan anak ke pesantren, ibu-ibu selamat, bapak-bapak selamat. Tapi yang belum lagi berniat berazam. Ngomong-ngomong, Ustaz Somad nih ngomong masukkan anak pesantren, masukkan anak pesantren. Ustaz, anaknya sendiri udah beli pesantren? Belum. Nah, kalau gitu pandai ngomong aja Pak Ustaz. Anak saya masih kecil lagi. Tapi nanti insya Allah, kalau sudah tamat di SD, saya bawa ke pesantren Islamic Ihsan Boarding School insya Allah. Amin. Saya ceramahkan sekarang supaya nanti waktu dites agak rendah sedikit. Itu guna saya cakapkan ini. Kan tak mungkin saya ngomong ke Ustaz Misran, bang terima lah anakku bang. Soalnya saya trauma. Berapa tahun yang lalu ada orang nelpon saya, Ustaz Somad, ya kenal dengan Ustaz Misran? Oh kenal. Sekamar saya sama dia di Kairo. Bisa tak Ustaz lobbykan supaya anak saya bisa masuk? Insya Allah cincailah. Teleponlah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini ada anak jamaah mau masuk. Ya insya Allah. Insya Allah cemana bang? Dia masuk nomor antrian yang ke-350. Maksudnya yang waiting list sekarang 350. Kalau mati 350 itu baru masuk anak itu. Wah tak ada dekat akrabnya. Rupanya tak main di sini pakai kenal-kenalan. Berkualitas masuk, tak berkualitas pergi ke Sungai Siak. Artinya apa? Anak bapak ibu yang sudah diterima di sini lulus fit and proper test, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun di sini. Tamat dia. Kemana dia mau pergi? Silakan. Ketika saya ke Kairo tahun lalu, tiba-tiba datang beberapa siswa, mahasiswa, mahasiswi. Ustaz, Ustaz, Ustaz, kami mau foto bersama. Siapa kalian? Kami alumni Ihsan Boarding School yang sudah belajar ke Al-Azhar Kairo. Hafal Quran. Tapi tentu tak semua mau jadi Ustaz. Aku tak mau lah jadi Ustaz. Nanti kurus menjadi Ustaz Somad. Tak mau. Ya tak apa-apa. Saya tidak paksakan jadi Ustaz. Tidak kita paksa dia. Maka Bapak Ibu, ini penting parenting ini. Jangan paksakan kemauan, tapi tengok bakat anak. Tengok, kira-kira anak ibu dari anak bapak ini dari kecil sudah nampak. Anak saya ini Pak Ustaz kemana-mana bawa martil, masukkan ke fakultas hukum. Mungkin dia mau jadi hakim konstitusi. Dua gendangnya, kalau tak hakim, tukang. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas kedokteran Universitas Indonesia. Kalau lulus jadi dokter spesialis. Kalau tak lulus pecandu narkoba. Kemana arah dia, ke situ kita arahkan. Jadi saya termasuk tidak dipaksakan orang tua, karena memang saya yang memilih. Itu ke Mesir, ke Kairo itu saya yang mau. Saya mencari tempat tes, saya ikut tes, saya berangkat. Alhamdulillah menantu ibunda Hajah Azla ini sahabat kami juga. Namanya Ustaz Zamroni LC. Tapi beliau melanjutkan ke UKM, Bisnis Ekonomi Islam, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya ceramah dari masjid ke masjid ke masjid. Yang ini mengurus pesantren, Ustaz Misran membina anak-anak, Ustaz Zahrul Aidi di bidang politik, alumni Al-Azhar, macam-macam. Ada di politik, ada di dakwah, ada di pendidikan. Yang penting semuanya beramal untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz Somad, nanti kalau anak kami dari IBS tamat jadi polisi bisa tak Pak Ustaz? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Jadi tentara sangat bisa. Badannya sehat, dadanya bersih, tidak merokok, Jangan sampai anak kita waktu mau masuk TNI Polri pas diperiksa paru-paru berawan. Merokok. Bapak-bapak yang merokok berhentilah, Pak. Ibu-ibu tak ada insyaallah. Bersih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita selamatkan anak ini. Selama duduk sama Ustaz Misran dari mulai datang sampai sekarang, beliau menyebut mati sudah 3 kali. Saya itu. Tadi waktu di ruangan kami makan katanya, asal siap pondok nih saya mati-matilah. Tadi di tempat pembangunan ini beberapa ruang kamar, satu lantai 3,2 miliar, ada 3 lantai, asal siap nanti mati-matilah. Tadi waktu duduk di sini gitu juga. Berkumpul jamaah, kita merasakan tenang. Asal sudah selesai ini mati-matilah. Biasanya orang kalau nyebut-nyebut mati ini mau kawin lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa di request. Mati itu serah Allah SWT. Berapa banyak orang yang diponis mati. Bapak sudah kena penyakit jantung koroner 2 bulan lagi mati. Itu saya jumpa. Ya maaf, saya Ustaz sudah diponis 2 bulan mati. Sudah berapa bulan, Pak? Malah 2 tahun, tak mati-mati. Malah dokter yang memponis itu mati duluan. Mati, jangan takut. Yang kita takutkan adalah apa yang akan kita bawa nanti, Ma. Mati. Sekarang HP-nya sudah cerdas. HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart, cerdas. Kalau Ustaz yang cerdas, somat. Ustaz itu muji sendiri. Tak ada orang muji kita sendiri. Ijabul mar'i binafsihi unwanu da'fi aqlihi. Orang yang kagum dengan dirinya sendiri menunjukkan otaknya down. Oleh sebab itu jangan kagum pada diri sendiri. Smart, cerdas. Beramal mesti cerdas. Ibu baca Yasin. Ibu-ibu masih ada grup wirid Yasin lagi. Orang yang baca Yasin baik tapi tak cerdas. Baik, baca Yasin baik tapi tak cerdas. Karena setelah dia mati, Yasin berhenti. Ibu baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah meninggal, berhenti. Ada orang mati baca Yasin? Kalau ada orang mati baca Yasin, kita melayat, duduk, lihat, lari orang semua. Bapak masih sholat duha lagi? Masih. Alhamdulillah, orang sholat duha baik, tapi tak cerdas. Karena selesai sholat duha, mati, selesai. Kalau mau cerdas, bukan begitu. Belikan 2-3 sak semen, sumbangkan, maka sampai mati kita belajar anak-anak di kelas, belajar mereka sampai mati tetap mengajar. Itu maka kita berpikir cerdas ke depan. Orang yang cerdas, hartanya. Baca Quran, baca Yasin, sholat tahajud, sholat duha. Baik, bukan tak baik, tapi tak cerdas. Dibangun rumah besar, tinggal rumah besar, mobil besar, bini besar, tinggal. Apa yang akan dibawa mati? Ma'akal ta'fa'af naita. Yang kau makan busuk. 2 ton ikan yang mau kita makan itu nanti busuk. Tapi daripada busuk di luar, bagus busuk di dalam. Itu maka kita habiskan nanti. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Itu yang kita hitung baru beras. Cabai, bawang, tomat, belacan belum kita hitung. Dari mana Ustaz ngitung 4 ton? 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ton. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Umur saya 40 tahun. Maka 4 ton. 4 ton. Kalau 4 ton beras bersih. Kalau ada kotoran kambing, ambil dengan skop, siramkan ke cabai. Insya Allah cabai itu akan subur, merah, menyala. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, busuk, layu, kuning, mati kata. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini. Yang kau makan, busuk. Yang kau pakai, lapu. Peci, lapu. Batik, lapu. Saya di mana-mana ceramah pakai baju putih. Hari ini, karena diundang Ustaz Misran ke IBS ini, saya pakai batik. Sudah di jalan, baru dikasih tahu Ustaz Fadli, Hari Batik Nasional. Sudah lewat kemarin, hari ini mengganti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batik yang kau pakai ini Abdul Somad busuk, lapuk. Yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa mati di hari esok. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Tanah wakaf ini kepada IBS, Ihsan Boarding School, diwakafkan di tanah. Pengajian kita, Tabligh Akbar kita, mengalir pahalanya. Wakafkan tanah. Andai tak bisa mewakafkan tanah, jual dengan harga rendah. Andai tak juga bisa, apalagi akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Rumah kau besar, begitu kau mati, yang mencari tukangnya engkau, yang mencari arsiteknya engkau, yang menggambar mengaturnya engkau, yang menengok pagi petang engkau. Tapi begitu engkau mati, rumah besar tinggal, dijual mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Bajumu akan dibagikan ke panti jompo. Anak-anakmu hari pertama menangis, mengenang ayah, menangis mereka, ayah. Hari kedua mulai mereka hidupkan TV, menonton lucu-lucu. Hari ketiga mulai mereka ambil SNK BPKB, pergi ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak polisi heran, apa ini? Mau balik nama Pak? Kenapa balik nama? Karena Pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Tinggal, tak berkesan. Tapi mana yang kau sedekahkan, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa tenang ceramah ini karena ada tenda, karena ada atap. Seandainya tidak, mungkin saya kepanasan. Tapi nanti di padang mahsyar tak ada tenda, tak ada atap, rata semuanya dengan tanah. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfus. Belum kiamat, mohon maaf saudaraku yang ada di Donggala, di Palu, di Sulawesi Tengah. Saya ceramah ke sana hari Rabu. Musibah itu terjadi hari Jumat. Rabu, Kamis, Jumat, sikit lagi hampir dari Al-Mukarram menjadi almarhum. Kenapa Allah masih hidupkan kau hari ini, Abdul Somad? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati. Wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah engkau masih hidup hari ini, Abdul Somad? Kenapa tidak hari Jumat itu engkau balik sama rata dengan tanah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin kita beramal soleh. Beramal soleh, itu tujuan Allah membuat kita masih hidup pada hari ini. Ustaz-ustaz, guru-guru masih hidup untuk beramal soleh. Kiai Haji Misrat Agusmar LC masih hidup bersama kita untuk beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu dibiarkan Allah hidup berjalan di atas muka bumi sampai hari ini supaya beramal soleh, bukan somat. Beramal soleh. Illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus solihat, dan amal soleh. Itu saja yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang dokter dari puskesmas merasa leher untuk menengok denyut nadi ada apa tidak. Gimana Pak dokter? Ada tapi lemah. Napasnya? Napas nampaknya sudah tak ada lagi. Coba rasa sekali lagi. Sudah hilang sama sekali. Jadi gimana Pak dokter? Bungkus. Bungkus kata dia. Bukan dibungkus pakai kertas emas, bungkus pakai kain kapan, bukan digunting, bukan dijahit, digigit pakai gigi, dirobek, krak, lalu dimasukkan. Kalau pandai anak memandikan jenazah, mereka yang akan membasuh. Jangan siram keras-keras airnya, menyakiti jenazah, pelan-pelan mereka siramkan. Rupanya anak tahu, mana anaknya memimpin sholat jenazah. Usalli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Dia yang menyolatkan. Anak soleh, anak baik meninggal dunia, maka dia bacakan doa di tengah malam, bangun dia tahajud. Apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku. Bukan, sebagaimana mereka mendidik aku. Karena banyak sayang yang tidak mendidik. Kalau sayang sama anak, masukkan ke pesantren. Kalau sayang, tinggalkan di pesantren. Kalau sayang, serahkan kepada Ustaz, Kiai dan Buya. Kalau saya, biarkan dia belajar ilmu agama. Tiga anak yang cerdas-cerdas, sukses dalam bidang pendidikan, tapi tak tahu mau berbuat apa. Ayah terbujur kaku di ruang ICU. Ada itu ruang di rumah sakit, tulisannya di atas ICU. Saya dulu bingung apa arti ICU ini. Belakangan baru saya tahu. ICU rupanya artinya ICU, you don't see me. Ambo bisa mencari waang, waang tak bisa mencari ambo. Di ruang kedap suara. Kaca di dalam. Di dalam itu sunyi, tak ada suara apa-apa. Semua yang ada di dalam koma. Bapak ibu tahu arti koma, sikit lagi titik. Nah, itu koma. Kalau udah agak lama sikit, sudah, gul dah tuh. Menengok orang sakit jangan terlalu jujur. Kalau dia bertanya, gimana pendapat Ustaz dengan sakit saya ini? Sehat insya Allah, sehat. Gitu. Jangan terlalu jujur. Gimana pendapat Pak Ustaz? Ini nampakku dua Jumat lagi selesai. Jangan. Bangkitkan semangatnya. Tanya dia, Bapak sudah sholat? Belum Pak Ustaz. Kenapa tak sholat? Saya tak bisa mandi Pak Ustaz. Kenapa tak bisa mandi? Kata dokter kalau kena air. Kenapa? Mati. Ambil. Coba kalau anaknya belajar di pesantren, dibawakannya tanah. Cari tanah, cium dulu. Jangan sampai bau kencing-kencing. Bersih, pukulkan sekali. Pukulkan sekali, tepuk tapak tangan, sapukan ke muka sekali. Tepukkan sekali lagi, pukul tapak tangan, buka. Kalau ada cincin, ada gelang, ada jam, ada rantai, bersih. Jari bagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang bagian bawah untuk menyapu yang bawah. Tapak tangan menyapu yang dalam. Ujung jari pada bagian. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Muka sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Tempat dimasukkan. Anak tahu hati ayahnya sedang berduka. Diajarkannya tayamum. Ya, tegak ya. Ayah tak bisa tegak nak. Duduk di kursi. Ayah tak bisa juga duduk, sakit pinggang. Miring. Miring pun tak juga bisa. Telentang. Solat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu Liman Hamidah. Allahu Akbar. Tak juga bisa, baru kita sembahyangkan ramai-ramai. Tahu dia. Maka orang-orang yang di rumah sakit itu tenang. Anaknya bisa mengajarkan. Sekarang anak tak tahu. Tiga anak kaya-kaya, hebat-hebat, berkuasa. Hanya menengok ayah terbujur kaku. Yang satu menengok sambil menangis. Ayah. Yang satu menengok macam menengok kucing. Yang satu lagi tak tahu mau buat apa. Diambilnya HP. Ada fotonya ayah yang sedang terbujur kaku. Ada foto habis itu update status. Ayahku sedang terbujur kaku. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Mau jadi apa ini? Tapi kalau dia soleh, dia baik, dia bisa memandikannya. Insya Allah di sini diajarkan praktek memandikan jenazah. Insya Allah mereka takut berbuat dosa maksiat. Kenapa? Karena mereka di sini diajarkan mati, mati, mati. Saya pernah datang jalan-jalan kemari, membawa kawan dari Tamat Yordania. Bawakan aku ke Ustaz Misran, dia temanku kuliah dulu di Yordania. Saya bawa kemari. Sampai kemari dibawa saya ke tepi tanah lapang sepak bola. Di tepi tanah lapang tuh saya tengok ada lubang. Saya tanya ke Ustaz Misran, bang, ini lubang apa? Lubang jenazah. Tak ada kuburan. Praktek aja. Siapa yang ditanam sini? Murid-murid malam-malam ditanam sini. Untuk mengingat mati. Nah, itu bagus juga tuh Pak. Bapak yang pimpinan kantor institusi, buat lubang di dekat kantor. Mana yang karyawan agak bandel-bandel, masukkan kain kapan, masukkan kain. Biar tahu dia rasanya mati. Nah, cuman yang kita khawatir, kita bercanda, rupanya malaikat serius pula. Kadang orang ini kalau cuman ceramah, tak masuk kotaknya. Dulu kalau Ustaz ceramah 10, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk 10, keluar 9. Masih ada nyangkut satu. Yang sekarang enggak. Masuk dari telinga kanan, keluar juga dari kanan. Tumpat, tak masuk sama sekali. Orang yang model yang begini tak bisa diceramahi. Kalau cerita tentang mati, gulung dia langsung, masukkan ke liang lahat, rasakan dia. Tapi jangan ditimbun, tutup aja pakai triplek. Dapat ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru kau rasakan, ternyata harta tak bermakna, ternyata tanah yang luas tinggal. Ceramah saya di satu daerah, kebun sawit luas. Saya tanya, itu siapa yang punya kebun sawit itu, Pak? Satu orang, Ustaz Somad. Hebat, kaya dia, kaya. Itu kebun karet yang di ujung, itu punya dia juga, Pak Ustaz. Kaya dia, kaya Ustaz. Itu ruko-ruko-ruko itu punya dia juga. Sawit punya dia, punya dia. Karet punya dia, punya dia. Ruko punya dia, punya dia. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun pesantren. Pesantren saya tanya, kenapa? Seandainya ada dibangunnya pesantren, sekolah anak di situ, mengaji mereka. Andai ada yang berwakaf tanah, berwakaf lokar, berimpak, bersedekah. Tiap pagi, tiap petang anak-anak belajar agama. Pagi, petang, siang, malam, tahajud, tarawih, zikir. Mengalir pahalanya, Pak. Mengalir pahalanya, Bu. Tapi tak ada. Ada dia bangun masjid, tak ada. Ada dia bangun pesantren, tak ada. Ada anaknya jadi ustaz, tak ada. Lalu mana sekarang? Anaknya banyak, Pak Ustaz. Tapi tinggal dua. Apa itu? Satu jadi hantu, satu jadi setan. Penyamun, perampok, lanun, geng motor. Apapun tak jadi. Oleh sebab itu maka hidup ini memang singkat, saudaraku. Singkat. Tapi di hidup yang singkat ini, hidup sekali buatlah berarti. Kalau banyak hartamu, banyak keluargamu, banyak, semua hanya mengalir, mengantar sampai ke liang lahat saja. Yasba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ada tiga. Walaupun kau kaya, walaupun kau punya jabatan, walaupun kau hebat, yang mengiringi cuma tiga saja. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Ahlu, keluarga, andai tolak, sahabat, tetangga, kawan satu sekolah, sekantor, mengiring sampai ke pintu liang lahat. Ada orang mau masuk ke dalam? Oh, Bu, Bapak, ada orang mau masuk ke dalam? Ada tiga orang, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke dalam. Habis itu anak melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawannya, Bro, mari kita injak makam bapak biar padat. Anak pulang, bini pulang, kawan pulang, tetangga pulang. Insya Allah kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, ini jamaah ini ramai juga yang mengiring, insya Allah. Betul? Nah, kan, dah banyak yang ngaku, banyak yang mengiring. Tapi begitu sudah masuk liang lahat, semua pulang ke rumah, semua lupa, semua tak ingat. Yarji usnani yang dua pulang, yarji usnani yang dua pulang, anak pulang, harta pulang, keluarga pulang. Wayabaqawahidun, yang mau menolong cuma satu. Apa dia? Wa'amaduhu, amal. Jadi nanti di akhirat, di mana kita bernaung, Pak Ustaz? Bukit-bukit aja hancur, tenda-tenda tak ada. Lalu kita bernaung di mana? Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sadaqah. Jadi kalau ada nanti selesai tablik akbar, tiba-tiba datang ke Ustaz Misran, saya bersedekah 100 juta. 100 juta itu satu lokal. Tadi saya tanya, kalau 100 juta itu berapa dapat Ustaz? Satu lokal. Satu kamar asrama, satu lokal, itu 100 juta. Kalau ada di antara bapak ibu nanti yang menyerahkan duit ke Ustaz Misran, saya 100 juta. Nah, itu nanti di akhirat, atapnya terbuat dari tembok macam flyover. Nah, itu 100 juta. Kalau yang 10 juta, Pak Ustaz, itu 10 juta Sunda Kelapon. Kalau yang 1 juta, triplek 2 lapis. Kalau 10 ribu, Riau Pos 2. Kalau yang 2000, koran MX. Nah, kita tengok nanti. Kalau ada yang 10.000, itu koran Riau Pos 2 biji di akhirat. Kalau nampak nanti di akhirat ada yang pakai tutup koran, itu yang sudah 10.000 waktu di MS. Ustaz berapa? Nah, saya tak perlu lah kasih tahu. Itu rahasia lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sadaqahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di padang mahsyar. Ada yang kepanasan sampai ditenggelamkan keringat sampai ke pinggang, ada yang kepanasan bercucuran keringat sampai ke leher, ada yang bercucuran keringat sampai ke kepala saking panasnya. Sekarang ceramah enak di bawah atap daun, itu pun ibu-ibu ada juga yang kepanasan. Bapak-bapak tak ada yang berkipas karena lupa bawa kipas. Yang selalu bawa kipas ibu-ibu. Ada yang berkipas gini, Macam-macam motivasi perempuan berkipas. Ada yang berkipas karena kepanasan, ada juga yang berkipas supaya turun menunjukkan gelang emas besar. Panas ya, panas gitu. Bukan yang di sini, enggak. Di tempat-tempat. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Saya diajak kawan waktu itu pengumpulan dana di Mesir, ini ceritanya waktu kami masih kuliah. Tiba-tiba menelponlah Khalid Mash'al, panglima angkatan darat Hamas Palestina, pakai layar. Khalid Mash'al mattasil, ihna muhtajin musa'adatkum fi Masr. Kami perlu bantuan dari Mesir. Begitu dia bilang perlu bantuan, langsung datang orang membawa karung goni. Karung goni beras itu dibawa ke tempat ibu-ibu. Disitulah saya tengok dengan mata kepala sendiri, ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan gelang. Ah, gelang itu masuk ke dalam. Cincin masuk semua untuk menolong. Ah, kalau di Pekanbaru tak tahu. Kalau mau coba, coba bawa karung beras. Bawa ke sini. Kita tengok. Ada tak yang masuk? Saya kira ada. Cuman tengoknya dulu. Mana gelang mengketek. Cincin masuk. Kalaupun ada yang besar, ada masuk besar. Begitu mau dijual ke pasar bawah, mohon maaf Pak, hanya imitasi lah. Ustaz Su'uzon aja. Saya bukan Su'uzon. Kalau tak percaya, tes lah. Untuk membangun lokal. Satu lokal 100 juta. Itu, Bapak Ibu coba tengok. Itu ada kaligrafi. Itu kaligrafi bukan mau dipajang. Itu kaligrafi mau dilelang. Berapa harganya? Nanti. Mau saya sebutkan sebelum makan atau sudah makan? Karena ada juga kalau disebut sebelum makan, hilang selera makannya. Tapi kita mau cerita untuk akhirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Sedekah besar kau sekarang, tebal naunganmu di akhirat. Tipis sekarang, tak ada naunganmu di akhirat. Apa yang kau bangun sekarang, tinggal. Tengok, tonton acara tiap hari. TV One menampilkan tiap hari tentang bencana. Begitu gempa itu datang, macam mana tanah di Donggala, bagaimana tanah di Palu, macam mixer Pak Ustaz, macam mana sambal tomat dalam mixer, blender. Begitulah digoyang rumah cantik, kebun, lapangan golf, rata dengan tanah, jembatan kuning tempat saya lalu waktu ceramah. Ada yang mengirimkan, Ustaz Somad, Ustaz kemarin waktu ceramah di jembatan kuning lewat ini kan? Ya, ini keadaannya sekarang. Macam permainan anak-anak yang diremukkan kertas, dicampakkan. Begitulah kalau Allah mau. Yang mati meninggal dunia, habis. Tapi mana yang kekal abadi? Sedekah. Makanya orang kalau mati ditanya Allah Ta'ala, hei jenazah, mau kau hidup lagi? Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup sebentar. Sekejap saja ya Allah. Jenazah, mayat, bangkai. Kalau kau hidup sebentar, kau mau apa? Apa kata jenazah? Fa as-sadaqo, aku mau bersedekah. Itulah yang akan kekal abadi. Sekarang duit orang banyak habis untuk apa? Untuk badan fisik. Tonton ibu, bapak ibu tontonlah acara TV. Semua duit habis untuk iklan-iklan badan-badan. Oleskan pelembab ke tumit anda, tumit retak-retak. Dari mulai tapak kaki sampai ke kepala. Ada iklan perempuan menyetop mobil di jalan tol, habis mobil bertabrakan. Gara-gara apa? Menengok ketiak hitam. Iklan obat ketiak. Mandi, gatal rambut, ketombe. Tiba-tiba dipakai turun salju dari atas, sampu. Dari sampo kepala, obat ketiak, sampai kaki retak-retak, itu yang dipedulikan orang. Padahal nanti begitu mati semuanya busuk. Perempuan paling takut matanya hitam. Orang kalau mati nanti, masuk ke liang lahat, yang pertama kali hitam mata. Karena mata ini isinya air. Air sifatnya mengering. Kena masuk ke dalam, ditanam hari ini, hari Rabu. Kalau Abdul Somad mati hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu mata itu sudah menghitam, busuk, habis. Dimakan cacing tanah. Sebulan, usus. Usus ini rupanya menggelembung perut besar. Meletup perut, tus, pecah. Keluar ulat-ulat. Cacing-cacing tanah mulai menyerang. Cacing, binatang paling hina. Tidak punya kulit, tidak punya mata, tidak punya kaki. Tak ada cacing yang berjalan di atas tanah. Makanya yang suka mancing-mancing-mancing, gali pasir, gali tanah, dapat cacing, cucuk. Hati-hati, sekarang kau cucuk. Nanti kalau kau mati, cucu-cucunya akan memakan kau. Balas dendam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, binatang cacing tak punya kaki, binatang cacing tak punya mata, binatang cacing tak punya telinga. Tapi Allah Maha Adil, cacing dikasihnya hidung yang sangat tajam penciumannya. Kalah anjing herder. Anjing herder bisa mencium bau narkoba dalam tas. Tapi cacing bisa mencium jarak 1 kilometer. Kalau kau mati, kalau Abdul Somad mati ditanam di sini, dikuburkan di sini, jarak radius 1 kilometer, cacing-cacing mencium bau jenazah. Sebulan mati, cacing mencium. Apa kata cacing? Serbu, ada brownies. Diserbu cacing. Begitu sampai, banyak cacing yang kecewa dekat makam saya. Begitu ditengoknya, sup tunjang aja gitu. Tapi yang lain-lain diserbunya. Habis kulit, masuk ke daging. Habis daging, masuk ke usus. Habis usus, masuk ke jantung. Habis semua, sampai tulang-tulangmu pun habis. Ketika penggalian tanah di 13 Koto Panjang mau buat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, makam-makam digali, hilang tulang. Ternyata tulang pun habis juga. Tak berkesaat. Yang kekal mana? Yang tinggal ada ujung tulang belakang sebesar ibu jari. Itu ternyata tidak dimakan cacing tanah. Namanya azmuz zanab. Rasa ujung tulang belakang sampai ke bawah. Jangan dirasa sekarang, nanti di rumah. Sebesar ibu jari tak hancur dimakan cacing tanah. Tengkorak kepala hilang, kaki hilang, paha hilang. Tapi satu tulang ini tak hilang dimakan cacing tanah. Itulah yang akan ditunjuk Allah Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bangkit lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah yang akan menghadap Allah Ta'ala. Kita akan hidup lagi tegak. Tapi anak menantu, sahabat kerabat tak bisa menolong. Mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum. Mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Yang pernah kau lakukan dulu. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Siapa yang menolong pembangunan masjid? Siapa yang memberikan besi? Siapa yang memberikan semen? Siapa yang mewakafkan tanah? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Kalau kau mau kaya, bukan menunjukkan kaya mobilmu besar. Menunjukkan kaya bukan menunjukkan rumahmu megah. Menunjukkan kaya dengan motormu mewah. Bukan. Kalau kau mau menunjukkan dirimu kaya, tunjukkanlah berapa lokal yang kau bangun, berapa tanah yang kau wakafkan, berapa semen yang kau infakkan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah ceramah 1 jam. Dimulai tadi dari jam 10. Tadi saya mulai ceramah 9.20. Sekarang jam 10.20. Pas 1 jam. Menteri belum juga datang. Apa nih Ustaz? Waktunya kita penggalangan dana. Di mana-mana kalau saya ceramah itu biasanya banyak kotak. Ini kotak mana? Kenapa tak disebar kotak? Rupanya di IBS sudah tak main lagi kotak. Di sini sudah canggih Pak Ustaz. Kami tidak lagi pakai kotak, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Coba tengok nomor rekening. Itu nomor. Memang kita kadang kalau nengok nomor rekening ini mata agak-agak rabun. Tapi kalau menengok timbangan di pasar tajam, kurang sekilo, kurang. Tapi kalau nengok nomor rekening, tak usah dicatat. Nomor rekening tak perlu dicatat. Dia foto saja. Foto itu gambar. Bapak ibu adik-adik yang punya HP, foto itu gambar. Udah, setelah dipoto, upload ke FB dan Instagram masing-masing. Like and share. Ustaz Somad punya Instagramnya. Yang mana tuh Pak Ustaz? Banyak. Itu yang followernya 4,8 juta itu. Foto. Foto. Saya pun nanti akan nge-share juga. Itu nanti foto. Itu masukkan. Share. Tunjukkan ke semesta alam. Kirimkan dana kalian. Alhamdulillah Ustaz Somad. Begitu di-share, kemarin saya langsung transfer ke nomor. Berapa? 10 ribu. Bukul 10 ribu tak usah lah, gue tek gigi aja tuh. Menyepelekan Ustaz Somad, 10 ribu dolar Pak Ustaz. Oh mantap, 1 dolar 15 ribu, 10 ribu dolar, 1000 dolar 15 juta, 10 ribu dolar 150 juta. Jangan sepelekan amplop yang tipis, karena saya pernah merasakannya. Datanglah orang ngasih amplop, penggalangan dana untuk suku Talang Mama, penggalangan dana untuk suku Talang Mama. Saya bisikkan, kalau besar catat, kalau kecil tak usah catat. Datanglah amplop tipis saja, tak kami catat. Begitu sudah selesai bubar, buka, isinya 15 ribu dolar. Menyesal. Kemana mau ditelepon? Coba kalau dicatat kemana. Nah, makanya hari ini kalau ada yang tipis-tipis pun catat juga. Rupanya pas diisi surat permohonan penerimaan supaya diterima ceramah. Tolonglah Pak Ustadz, masjid kami datangi tentang ceramah Tabligh Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipasang harga. Ah, itu sudah mulai bertebaran. Bertebaran sudah tidak pakai kotak tapi pakai kantong-kantong. Kantong-kantong tebarkan. Kantong-kantong tebarkan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuma di bawah. Kantong itu naikkan ke atas. Karena ikan-ikan patin, ikan-ikan baung itu yang besar-besar di atas. Kalau yang di bawah itu ikan-ikan pantau aja nampaknya. Janganlah menyepelekan Pak Ustaz. Betul. Duit ini tak bisa kita tengok dari muka. Kadang ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Ada orang jelek, pesek, hitam, PKI, pendek, kecil, hitam. Tapi duit banyak. Betul-betul tak bisa kita nilai orang dari kantong-kantong disebarkan. Jangan takut, jangan khawatir, amanah. Kalau di tempat lain khawatir kita. Takutnya kantong-kantong itu dibawa keluar. Tapi di sini anak-anak kita yang amanah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Adapun kaligrafi ini, yang menulisnya Bapak Ibu, kaligrafi ditulis di Masjid Sultan Istana Al-Bolkiah, di masjid di Brunei Darussalam, di Malaysia. Siapa penulisnya? Haji Muktamar. Masjid An-Nur itu, coba tengok, ada tulisan di pojok Haji Muktamar, penulis kaligrafi internasional, bangga kita, dari Riau. Orangnya hadir pula hari ini. Mana Tuan Haji Muktamar? Maju ke depan Haji. Banyak bapak ibu ini mau sering menengok tulisannya, tak pernah nampak orangnya. Kaligrafi internasional, dewan juri hakim musabaqah tilawatil Quran, Tuan Haji Muktamar. Beliau lah yang menulis kaligrafi. Tolong di samping saya Haji Muktamar. Masya Allah. Ambil foto dulu. Kami mau ambil status. Tuan Haji Muktamar menulis kaligrafi itu, beliau wakafkan dan itu akan dilelang. Satu kaligrafi itu Haji Muktamar mau untuk satu lokal. Satu lokal asrama, satu lokal kelas, satu asrama. Tadi saya tanya satu lokal itu berapa? 100 juta. Lalu saya tanya Haji Muktamar, jadi satu kaligrafi itu mau Haji jual 100 juta untuk wakaf ke masjid? Tidak Ustaz Somad, kita tahu kemampuan masyarakat. Tak sanggup mereka kalau 100 juta. Tapi kalau 50 juta, setengah. Oh, bagus, masuk akal. Jadi dilelang Haji Muktamar, satu kaligrafi itu 50 juta untuk setengah lokal. Jadi siapa yang membeli kaligrafi itu harga terendah, boleh ditawar. Nanti kalau ada yang mengatakan, saya beli Ustaz 50 juta. Ternyata ada yang di sebelah mengatakan, saya 55. Berarti dia yang dapat. Belakang lagi mengatakan, saya 60. Berarti dia yang dapat. Satu lagi mengatakan, saya 65. Berarti dia yang dapat. Lelang. Itu dilelang satu kaligrafi 50 juta. Jadi siapa yang membeli 50 juta, harga lokal 100 juta, maka di akhirat nanti dia dapat di sorga satu kamar, tapi tak berpintu, setengah, karena 50. Setengah. Tapi kalau 100 juta, baru. Duduk Haji Muktamar. Biar saya aja yang berdiri. Saya tawarkan 50 juta, mengambil satu orang. Kalau saya tawarkan 3 kali, tak juga ada yang mengambil, balik aja lah saya. Apa saya tegak-tegak lama di sini. Satu kaligrafi 50 juta. Saya ulang. Satu kaligrafi 50 juta. Siapa di antara bapak ibu yang mau membeli satu kaligrafi 50 juta? Angkat tangan. Daftarkan ke depan. Satu kaligrafi 50 juta. Tak juga ada 50 juta, ditawarnya 60. Pindah tangan. Lawan 70. Pindah tangan. Seramai ini tak juga ada yang 50. Duduklah saya. Minum. Haus.